Dina, kita kan udah lama jalan bareng ya. Kita ini apa sih? Kita cuma BFF. Hah? Best friend forever? Iyalah, kayak Floridina Koko baru. Hah? Si kelapa jeruk siap minum yang selalu nemenin aku. Floridina Koko? Iya, sekarang segernya jeruk Florida bercampur sama segernya kelapa. Nih, cobain dong. Oke. Bulir jeruk Floridanya, seger. Toko Beats-nya bouncy, BFF banget kan? Bener. Bouncy, fresh and fun, my best friend forever. Wah, seger. Floridina Koko, jeruk dan koko. Segernya air kelapa yang full vitamin dan mineral, di mix real orange juice dengan vitamin C. Iya. Two in one tropical freshness. Oke, gue juga BFF. Hah? Sama Floridina Koko, best friend forever. All the fun begins with Floridina Koko baru. Harga 3.000 dari Wingsful.